Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, a'izzani Allah wa iyyakum. Kemarin telah kita muraja'ah pembahasan mengenai al-amr, sehingga untuk pertemuan malam hari ini kita langsung pada pembahasan berikutnya, yaitu an-nahy, yang merupakan lawan dari al-amr. Secara lughah, ikhwani fillah, yang namanya an-nahy ini az-zajru anisyai, yaitu pencegahan dari suatu perkara, yakni larangan. Sebagaimana dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Pada surat apa ini? Muhammad. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Iqra. Al-'alaq. Apakah kau melihat pada seorang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat, yakni yanha di sini melarang, mencegah dari melakukan sholat. Adapun pengertian secara istilah usul ikhwanillah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, an-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi isti'la fi sighatin makhsusatin. An-nahy yaitu suatu perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan untuk menahan dari suatu perbuatan. Al-kaf. Kalau kemarin pada al-amr al-manifilah apa? Talabul fi'il, meminta agar dilakukan suatu perbuatan. Tapi kalau an-nahyu yaitu meminta agar suatu perbuatan itu tidak dilakukan, yakni al-kaf, ia menahan diri dari melakukan suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la, yang larangan ini ikhwani fillah, ala wajhil isti'la, datangnya dari yang lebih tinggi kedudukannya. Sebagaimana perintah itu munculnya atau sumbernya dari yang lebih tinggi kedudukannya, demikian pula an-nahy. Ketika melarang, ya larangan ini muncul dari yang lebih tinggi, dari seorang penguasa kepada rakyatnya, ini melarang. Atau dari seorang, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ini larangan. Bisighatin makhsusah, dengan sighah yang khusus. Jadi sighah untuk an-nahy ini khusus kepada dia. Dia al-mudhari'u al-maqrunu bila, yaitu fi'il mudhari' yang berbarengan dengan la. La di sini la apa? La an-nahy. Jadi sighah untuk larangan itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari' yang sebelumnya la nahy. La yang memiliki makna pelarangan, yang dari sifat yang berhubungan dengan masalah i'rab, la nahiyah ini apa? Menjazamkan fi'il mudhari. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tattabi ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa la tattabi, jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Di sini mana yang menjadi inti contoh tentang larangan Abdurrahman? La tattabi', la nahiyah, kemudian setelahnya fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh la nahiyah tersebut. Nah, qala rahimahullah, fa kharaja bi qawlina qawlun al-isharatu fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Maka keluar dengan perkataan kami qawlun. Ya, dalam definisi tadi dikatakan qawlun. Keluar dengan perkataan ini apa? Al-isyarat, yaitu isyarat. Kenapa? Karena isyarat tidak dikatakan suatu apa? Perkataan. Maka tidak masuk dalam kategori nahi. Walaupun memberikan faedah pelarangan, memberikan faedah pelarangan, tapi tidak disebut nahi menurut istilah usul. Dan sebagaimana dulu dalam pembahasan al-amr tentang hal ini, afanifillah, bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para usuliyun. Dan sebagaimana dulu dijelaskan, semua yang memberikan faedah nahi maka dia itu nahi. Baik. Qala wa kharaja bi qawlina talab al-kaf al-amru li'annahu talabul fi'l. Dan keluar dengan perkataan kami talabul kaf, yaitu al-amr, perintah. Kenapa? Karena perintah itu adalah talabul fi'l, permintaan untuk dilakukan suatu perbuatan. Kalau nahi adalah talabul kaf, permintaan untuk apa? Menahan dari suatu perbuatan. Wa kharaja bi qawlina 'ala wajhil isti'la, dan keluar dengan perkataan kami 'ala wajhil isti'la al-iltimasu wa du'a wa ghayruhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Keluar dengan batasan ini, yaitu al-iltimas, karena iltimas adalah suatu permintaan dari yang sederajat, yang sama-sama kedudukan, ini namanya iltimas. Atau addu'a, kalau addu'a dari sesuatu yang lebih rendah kedudukannya, ini namanya addu'a. Wawirihima, dan yang selain keduanya, dari hal-hal yang diambil faedah darinya pelarangan dengan korinah-korinah yang ada. Misalnya apabila seseorang mengatakan kepada temannya, ya, temannya dari sisi umur sama, taib, la ta'khud kitabi. La ta'khud kitabi. Ini namanya iltimas. Jangan engkau mengambil kitab. Secara istilah namanya iltimas. Kenapa? Karena datang dari yang sederajat. Adapun doa contohnya, misalnya kita meminta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini namanya doa. Padahal dari silafat apa? Lafatnya nahi, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami. Ya kan? Tapi karena datangnya dari makhluk yang rendah kepada zat yang maha tinggi, ini namanya doa, bukan bukan larangan. Paham? Jadi kalau larangan itu munculnya dari, ya, yang lebih tinggi kedudukannya. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u ila akhirih ma dalla ala talabil kafi bi sighatil amr. Dan keluar dengan perkataan kami bahwasanya nahi itu dengan sifat yang khusus, yaitu apa sifat khusus tadi? Apa sifatnya? Fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Nah, jadi khusus untuk nahiyah khanifillah adalah sighahnya fi'il mudhari' yang sebelumnya la nahiyah. Nah, keluar dari batasan ini semua yang menunjukkan talabul kaf, menunjukkan permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan bisi ghatil amr yang datang dalam bentuk perintah. Misal contohnya da', da' ini apa? Perintah untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Da', tinggalkanlah, jadi gak usah engkau lakukan perkara itu. Da' atau utruk, sama utruk, jadi tinggalkan. Ketika seorang ingin melakukan perbuatan sesuatu, kemudian orang lain mengatakan utruk, tinggalkanlah, jangan dilakukan. Ini memberikan makna apa? Permintaan untuk menahan diri, tapi datang dalam bentuk fi'il amr. Maka masuknya bukan pada kategori nahi ikhwanifillah, tapi pada kategori apa? Pada kategori al-amr yang telah kita lewati. Tayyib. Atau kuffa, kuffa alaika hadha, tahanlah. Nah, hadis siapa ini? Ketika Rasulullah SAW memegang lisan beliau kemudian mengatakan kuffa alaika hadha. Arif. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi. Naam. Kuffa 'alaika hadza, tahanlah ya lisanmu ini. Jadi lisan dilarang untuk berbicara seenaknya. Ini perintah untuk menahan diri. Tapi tidak masuk dalam kategori nahi. Kenapa? Karena datang dalam bentuk fi'il amr. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kafi lakinnaha bisighatil amr. Karena sungguhnya perkara-perkara ini walaupun mengandung permintaan untuk menahan diri, taib, akan tetapi datang dalam sighah al-amr, sighah perintah. Fa takunu amran la nahyan, maka jadilah ya kata-kata tersebut perintah bukan larangan. Paham? Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita malam hari ini berhubungan dengan pengertian an-nahy fa'ilah. Intinya pada an-nahy yang dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin itu berupa qaul, perkataan. Kemudian qaul ini isinya apa? Isinya adalah talabul kaf, permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan yang datangnya dari apa? Dari yang lebih tinggi kedudukannya. Poin ketiga. Kemudian yang keempat, dari sisi sighahnya, bentuk ucapan itu bagaimana? Ucapan itu khusus, yaitu dengan fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Maka selain perkara-perkara yang keluar dari pengertian ini, tidak dinamakan, tidak dinamakan nahi, tidak dinamakan larangan. Tayyib. Juga sebelum kita tutup, dari sini kita ketahui bahwasanya nahi ikhwani fillah, tayyib, bahwasanya nahi apabila dilihat dari sisi talab, ya, dari sisi talab, ini masuk dalam kategori amr secara umum. Tayyib. Kenapa? Karena nahi itu adalah talabut tarf, meminta untuk meninggalkan. Tayyib. Oleh karena itulah kalangan usuliyun terkadang ya, al-amr wa nahi itu sama jadi satu. Tayyib. Tapi dibedakan untuk memudahkan. Kenapa? Karena kalau amr adalah permintaan untuk melakukan, tapi kalau nahi itu permintaan untuk meninggalkan. Paham? Barakallahu fikum wa taqabbal bi hadza. Subhanallah. Stop.